ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, mempelajari bersama dinullah, agama Allah, dinul Islam, wahkamuhu, hukum-hukum Islam, yang mana ini semua memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk at-tafaqquh fid din. At-tafaqquh fid din. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ma qala alaihi salatu wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Yang mana mafhum mukhalafah dari hadis ini, alamat kejelekan pada diri seseorang adalah ketika dia tidak paham urusan agamanya. Itu merupakan tanda, di antara tanda bahwasanya Allah tidak menghendaki kebaikan bagi dirinya, yaitu ketika dia tidak memiliki ihtimam, upaya untuk memahami agama yang Allah turunkan ini, yaitu dinul Islam. Maka ini merupakan suatu nikmat yang hendaknya kita syukuri. Kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bertafaqquh fid din, mempelajari agama Allah dengan berlandaskan Al-Quran was-sunnah ala al-fahm as-sahih, dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya salafun as-salihun, salaful ummah, pemahaman para sahabat, wat-tabi'un, wat-tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Maka pada sore hari ini insyaallah kita akan mempelajari suatu kitab, yang mana kitab ini di dalamnya berisi penjelasan tentang ahkam wal adab yang dibutuhkan oleh seorang muslim ketika dia berada di dalam bulan Ramadan. Jadi kitab yang ada di hadapan kita ini yang berjudul Majalis Syahri Ramadan, di dalamnya kita akan menjumpai penjelasan-penjelasan terkait dengan ahkam, hukum-hukum syar'i dan adab-adab syar'i yang dibutuhkan oleh seorang muslim, seorang mukmin ketika dia berada di dalam bulan Ramadan. Sehingga dengannya, dengan mempelajari ahkam dan adab tersebut, dia bisa berjalan di atas basirah, di atas ilmu, mengamalkan amalan-amalan soleh di dalam bulan Ramadan di atas bimbingan dan cahaya ilmu. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mungkin sering kita dengar ya, bahwasanya bulan Ramadan ini syahrul Quran, bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran, yang mana di dalam bulan Ramadan ini unzila bihil Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Dan juga karena Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan inilah datang Jibril kepada beliau SAW untuk memurojaah Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau. Murojaahnya adalah di bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama salaf, para ulama kita, ulama al-sunnah wal-jamaah, salafan wa khalafan, baik yang mutaqaddimun maupun yang mutaakhirun, memiliki ihtimam yang lebih terhadap Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Tapi apakah ketika kita memiliki prioritas di dalam bulan Ramadan untuk Al-Quran lebih daripada bulan-bulan biasanya, apakah kemudian kita meninggalkan ilmu? Apakah kemudian kita sibuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran, menghafalkannya mungkin, lalu kemudian kita meninggalkan majelis-majelis ilmu? Maka yang seperti ini tidaklah demikian, tidaklah kita pahami demikian. Bukan berarti kalau kita sibuk dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini, kemudian kita meninggalkan majelis-majelis ilmu. Sebagian orang meriwayatkan dari Al-Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, yang mungkin sudah ma'ruf ladaina, salah seorang imam madhab yang empat, Imam Malik. Diriwayatkan dari beliau, kana yatrukud durus. Dahulu beliau disebutkan, diriwayatkan beliau tidak mengajarkan ilmu di bulan Ramadan ini, tidak mengajarkan hadis atau ilmu-ilmu agama yang lain. Beliau sibuk dengan Al-Quran. Ini diantara riwayat yang dijadikan dalih bagi sebagian orang untuk dalam bulan Ramadan itu kita khusus Al-Quran. Adapun pelajaran-pelajaran diniyah yang lain, ya, sementara kita kesampingkan. Ya. Maka yang seperti ini tidaklah demikian. Ditanyakan kepada Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu ta'ala tentang riwayat ini, riwayat yang dinisbatkan kepada Al-Imam Malik rahimahullah, bahwasanya riwayat ini tidak benar. Riwayat yang demikian ini tidaklah benar, ya, tidak sahih. Jadi tidak benar kalau disebutkan bahwasanya Imam Malik dulu ketika bulan Ramadan sibuk dengan Al-Quran dan meninggalkan ilmu. Ini adalah riwayat yang dusta dari beliau. Nah, disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu ta'ala, bahkan disebutkan oleh beliau, ta'allumul ilm asy-syar'i min afdhalit ta'at, termasuk amalan ketaatan yang paling mulia, baik di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Tidak ada bedanya, mempelajari ilmu agama itu termasuk amalan yang paling utama, yang paling afdol, min a'dhamit ta'at, yang tentunya tidak sepantasnya untuk ditinggalkan, baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, jadi sekilas faedah bahwasanya apa yang kita sedang berada di atasnya ini, bermajelis untuk mempelajari ilmu agama Allah ini, termasuk amalan ketaatan yang paling mulia. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah akan kita masuki kitab ini. Jadi kitab Majalis Syahri Ramadan, majalis adalah bentuk jamak dari majlis. Bentuk jamak dari majlis. Yang mana sudah kita sebutkan tadi, di dalamnya kita akan mempelajari ahkam wal adab, hukum-hukum syar'i dan adab-adab syar'i yang dibutuhkan seorang muslim di dalam bulan Ramadan. Muallif atau penulis kitab ini adalah seorang ulama yang tidak asing bagi kita, yaitu beliau adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Faqihu Al-Asr. Beliau dilakopi oleh sebagian ulama dengan Faqihul Asr, orang faqihnya, orang faqih di zaman ini. Karena memang luasnya ilmu beliau, terutama di dalam bidang fikih. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mungkin sudah sering kita dengar nama beliau. Beliau salah seorang ulama yang tinggal di negeri Hijaz, di kerajaan Saudi Arabia. Beliau memiliki banyak sekali karya tulis. Beliau adalah salah seorang ulama yang gigih di dalam memperjuangkan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau adalah murid dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penulis kitab apa? Tafsir As-Sa'di. Dan beliau ini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yata'atsar katsiran bi syaikhihi. Sangat syekhnya, Syekh As-Sa'di, sangat berpengaruh kuat terhadap kepribadian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini. Disebutkan di sebagian perkataan beliau bahwasanya beliau sangat yata'atsar, sangat memiliki, sangat terpengaruh dengan thariqah yang ditempuh oleh syekhnya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau juga sempat belajar di hadapan Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan di mukaddimahnya, jadi di dalam kitab ini akan kita jumpai 30 majlis. Ada 30 bab atau pembahasan yang mungkin karena keterbatasan waktu yang kita miliki tentunya tidak bisa kita baca semuanya mungkin ya. Jadi kita akan mengambil bagian-bagian yang penting, dengan tetap kita berusaha untuk bisa mengambil poin-poin yang kita butuhkan. Di dalam mukaddimah, Al-Mu'allif Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan فَهَذِهِ مَجَالِسْ لِشَهْرِ رَمَضَانِ الْمُبَارَكِ تستوعب كثيرا من أحكام الصيام والقيام والزكاة وما يناسب المقام في هذا الشهر الفاضل. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya kitab ini mencakup pembahasan yang banyak terkait dengan ahkam, hukum-hukum siam, puasa, wal qiyam, yaitu qiyamul lail, salat tarawih, kemudian ahkam yang terkait dengan zakat, dan yang wa ma yunasibul maqam fi hadzal syahr al-fadil, dan pembahasan-pembahasan yang sesuai dengan bulan ini, yaitu bulan Ramadan, yang mana kitab ini beliau susun mengambil dari intakhabtu katsiran min khutbiha min kitabi Qurratul Uyun al-Mubsirah bitalkhisi kitab at-tabsirah. Ya. Beliau mengambil banyak pembahasan di dalam kitab ini dari kitab ini, ya. Qurratul Uyun al-Mubsirah bitalkhisi kitab at-tabsirah, ya. Ma'a ta'dili ma yuhtaj ila ta'dilihi, dengan merubah di sebagian tempat yang memang butuh untuk diadakan perubahan padanya. Ya, wa sammaituhu Majalis Syahri Ramadan. Dan beliau namakan kitab ini dengan nama Majalis Syahri Ramadan. Nah, insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, Al-Majlisul Awal fi Fadli Syahri Ramadan. Fi Fadli Syahri Ramadan. Pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang keutamaan dari bulan Ramadan ini. Keutamaan dari bulan Ramadan. Yang mana ketika seorang hamba mengetahui sebuah amalan, mengetahui fadilahnya, keutamaannya, dia akan lebih memiliki hirs atau motivasi untuk melakukan amalan tersebut. Termasuk di dalam bulan Ramadan ini, Allah letakkan barokah di dalam bulan ini, di dalam bulan Ramadan. Allah letakkan berbagai fadilah, keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan. Yang demikian itu akan menggugah jiwa kita untuk bersemangat di dalam melakukan amalan soleh di dalam bulan Ramadan ini. Setelah beliau menyebutkan muqaddimah, ya, pembukaan dari bab ini, beliau mengatakan qala rahimahullah ikhwani. Jadi di sini beliau memakai metode seperti bercakap-cakap dengan pembaca, ya. Seperti mengajak dialog pembaca, ya. Sehingga beliau memanggil pembaca dengan sebutan ikhwani, ya. Nah, yang demikian ini memberikan faedah intibah, ya. Memberikan faedah agar pembaca bisa memiliki perhatian yang lebih ketika membaca kitab ini. Beliau memanggil dengan panggilan ikhwani, wahai saudaraku, wahai saudara-saudaraku, laqad adallana syahrun karim, telah menaungi kita bulan yang mulia, bulan yang mulia, syahrun karim, wa musim azim, dan masa atau waktu yang agung, bulan yang agung, bulan yang mulia dan bulan yang agung. Penyifatan bulan Ramadan dengan bulan yang mulia, syahrun karim, ini banyak dipakai oleh ulama kita, ya. Sampai-sampai Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, salah seorang ulama dari negeri Yaman yang tinggal di Arab Saudi, memiliki risalah atau pembahasan khusus terkait hal ini, terkait pensifatan bulan Ramadan dengan karim, bulan yang mulia. Karena memang yang ma'ruf di dalam hadis disebutkan dengan lafaz syahrun mubarak. Syahrun mubarak. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, telah mendatangi kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah, ya. Bulan yang penuh berkah. Namun di sini Asy-Syaikh menyebutkan dengan sifat karim, bulan yang mulia. Mungkin sebagian bertanya, apakah benar penisbatan atau pensifatan bulan Ramadan ini dengan bulan yang mulia, karim? Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Arafat bin Hasan al-Muhammadi bahwa seperti ini diamalkan oleh ulama kita. Di antara ulama-ulama yang menyebutkan hal ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam salah satu risalahnya, atau di beberapa risalahnya. Begitu juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Begitu juga Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Dan masyaih yang lainnya termasuk penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi pensifatan bulan Ramadan dengan sifat mulia, bulan yang mulia, ini adalah pensifatan yang dipakai oleh para ulama kita. Yu'adzimullahu fihi al-ajr wa yujzilu al-mawahib. Yang mana di dalam bulan ini Allah melipat gandakan ajr, balasan, dan juga wa yujzilu al-mawahib, dan Allah memperbanyak mawahib, pemberian-pemberiannya, karunia-karunianya. Wa yaftah abwabul khair fihi likulli raghib, dan Allah akan, dan Allah membuka pintu-pintu kebaikan di dalam bulan ini bagi siapa saja yang menghendakinya, bagi siapa saja yang menginginkannya. Syahrul khairat wal barakat, bulan kebaikan dan bulan yang penuh dengan berkah. Syahrul minahi wal hibat, bulan yang penuh anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan ayat syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul ramadhan, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi manusia, yang terkandung di dalamnya al-huda wal furqan. Syahrun mahfufun birrahmah wal maghfirah wal itqi minan nar. Bulan yang dilingkupi dengan rahmah, yang diliputi dengan rahmah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wal itqi minan nar. Al itq bimakna pembebasan, ya, atau memerdekakan. Pemerdekaan atau pembebasan dari an-nar. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau bersabda, innallaha 'inda kulli fitrin utaqa. Nah, innallaha 'inda kulli fitrin utaqa. Wahada fi kulli laylah, wahada fi kulli laylatin. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif di sini adalah berdasarkan pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, seingatannya dari sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha atau inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa. Sesungguhnya Allah memiliki, sesungguhnya Allah di setiap waktu berbuka memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dan dimerdekakan dari an-nar. Sesungguhnya Allah di setiap waktu berbuka memilih hamba-hamba yang akan dibebaskan dan dimerdekakan dari an-nar. Wa hadza fi kulli lailah, dan ini di setiap malam di dalam bulan Ramadan. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar di dalam bulan Ramadan, yang mana di setiap malam Allah akan memilih di antara hambanya yang akan dibebaskan dari an-nar, dibebaskan dari azab jahannam. Ya, ini memberikan motivasi kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang utaqa, yang dibebaskan dari an-nar. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal dari bulan ini adalah bulan rahmah, yang penuh dengan rahmah. Wa awsatuhu maghfirah, dan di pertengahannya penuh dengan ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan di akhirnya Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari an-nar. Ishtaharat bifadlihi al-akhbar, telah masyhur khabar-khabar atau berita-berita yang menceritakan dan menyebutkan tentang keutamaan bulan ini. Wa tawatarat fihi al-athar, dan telah mutawatir riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan ini. Fa fis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Di dalam sahihain yaitu Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Asy-Syaikhon dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, jika datang bulan Ramadan akan dibukakan pintu-pintu jannah. Di sebagian riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan lafaz idza jaa Ramadan futihat abwabus sama. Futihat abwabus sama, ya, maksudnya adalah pintu-pintu jannah, pintu-pintu al-jannah. Wa ghulliqat abwabun nar. Di riwayat Bukhari disebutkan dengan lafaz wa ghulliqat abwabul jahim atau wa ghulliqat abwabu jahannam. Nah, yang maknanya sama, ya. Karena jahannam termasuk salah satu nama dari nama-nama an-nar, neraka. Wa suffidatis syayatin. Di sebagian riwayat disebutkan dengan lafaz wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggu, dirantai para syaitan-syaitan. Para syaitan-syaitan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat An-Nasa'i, disebutkan dengan lafaz idza ja'akum qad ja'akum Ramadan. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah. Faradallahu azza wa jal fihi siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan padanya pada bulan Ramadan tersebut pintu-pintu langit, yaitu pintu-pintu al-jannah. Wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka al-jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, ya. Perhatikan, di dalam riwayat ini disebutkan dengan lafaz wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu di dalam bulan ini maradah, ya. Yang mana riwayat ini menafsirkan hadis yang ada di hadapan kita di dalam kitab ini, ya. Wasufidatis syayatin, mungkin timbul iskal, ya. Wasufidatis syayatin, dan dibelenggu para syaitan-syaitan di dalam riwayat sahihain ini. Tapi kenapa masih banyak maksiat? Tetapi kenapa masih banyak kemungkaran terjadi di bulan Ramadan kalau memang syaitan dibelenggu? Karena kalau syaitan telah dibelenggu, telah dipenjara, maka tentunya maksiat dan kemungkaran-kemungkaran bisa hilang, ya, tidak terjadi. Tapi tentu, tapi faktanya masih terjadi. Maka yang seperti ini bisa terjawab dengan riwayat yang barusan kita sebutkan. Riwayat yang tadi kita sebutkan wa tughallu fihi maradatus syayatin menjelaskan hadis ini, menjelaskan hadis yang ada di riwayat sahihain ini. Maradatus syayatin maknanya adalah ru'us, pemimpin-pemimpinnya syaitan yang paling ketol untuk mengajak manusia melakukan kemungkaran, ya. Jadi yang di penjara, yang dibelenggu, yang dirantai itu pemimpin-pemimpinnya, ya. Dedengkot-dedengkotnya. Adapun setan-setan yang tingkatannya, tingkatan apa istilahnya, krojo-krojonya masih berkeliaran. Yang di penjara, yang dibelenggu ini setan yang dedengkot-dedengkotnya, yang pimpinan-pimpinannya. Jadi masih ada setan-setan yang anak buahnya itu masih berkeliaran. Jadi yang seperti ini kita bisa paham, ya, masih mungkin terjadi maksiat di dalam bulan Ramadan. Masih mungkin terjadi kemungkaran di dalam bulan Ramadan karena masih berkeliaran syaitan-syaitan yang tadi, kerucu-kerucunya tadi. Nah, Innama tufattahu abwabul jannati fi hadha syahr likathratil a'mal as-salihah wa targhiban lil 'amilin. Dibukanya pintu al-jannah di dalam bulan ini adalah dikarenakan banyaknya amalan-amalan soleh dan untuk targhiban lil 'amilin, untuk penyemangat, untuk memotivasi para hamba-hamba Allah untuk memperbanyak amalan-amalan soleh, targhib, ya, untuk memotivasi. Wa tughallaqu abwabun nar liqillatil ma'asi min ahli al-iman, dan di pintu ditutup pintu-pintu an-nar karena sedikitnya kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di dalam bulan ini yang dilakukan oleh kaum mukminin, ya. Wa tusaffadu asyayatin wa tughallu fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilaihi fi ghairi, dan dibelenggu syaitan-syaitan, yang mana sudah kita jelaskan tadi syaitan-syaitan pemimpin-pemimpinnya yang dibelenggu mereka dan dipenjara sehingga tidak bisa bebas melakukan apa yang biasa mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Warawal Imamu Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala utiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha khuluqu famis sa'im atyab indallahi min rihil misk wa tustaghfir lahum wa tastaghfir lahum al malaikatu hatta yuftiru وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ وَيَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِ الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمْ الْمَؤُونَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْكَ وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ, ya, disebutkan juga dengan lafaz مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ فَلَا يَخْلُصُونَ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ يُغْفَرُ لَهُمْ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. Al-Mu'allif di sini rahimahullah menyebutkan hadis ini, akan tetapi sebagaimana yang disebutkan di ta'liq, di catatan kaki, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar wal Baihaqi, ya, di dalam kitab At-Tawab, tapi isnadnya dhaif. Isnadnya dhaif jiddan, sangat lemah, ya. Walakin li ba'dihi syawahid sahihah. Ada yang ditaklik, ya, bisa dilihat di catatan kaki disebutkan taklik yang demikian. Bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang lemah, sangat lemah bahkan, ya. Namun di sebagian lafaz ada penguat-penguatnya. Nah, misalnya tadi yang maradatu syayatin ditemukan syahid dari apa yang kita sebutkan tadi, ya, dan di beberapa kalimat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, namun labas, ya. Setelah al-muallif rahimallahu taala menyebutkan hadis ini, selanjutnya beliau akan mensyarah, ya, menjelaskan hadis ini secara lebih detail dan rinci. Beliau mengambil satu penggal dan satu penggal, ya, memenggal hadis ini dan kemudian menjelaskannya. Namun yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya hadis ini memang hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Namun nanti di dalam syarah yang ditulis atau disampaikan oleh muallif di sini, kita akan menjumpai beberapa syawahid penguat yang menguatkan beberapa lafaz dari hadis ini. Kita lanjutkan. Ikhwani, saudara-saudaraku, hadhil khisalul khams iddakharahallahu lakum wa khassakum biha min baini sa'iril umam. Wahai saudara-saudaraku, kelima perkara yang telah disebutkan tadi di dalam hadis di atas telah Allah simpan bagi kalian, telah Allah sediakan bagi kalian. Wa khassakum biha min baini sa'iril umam, dan telah Allah khususkan bagi kalian di antara umat-umat yang lain. Jadi kelima perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah khusus bagi umatnya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam. Tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa manna 'alaikum liyutammima biha 'alaikumun ni'am. Dan Allah telah menganugerahkan kepada kalian untuk melengkapi nikmat-nikmat yang diberikannya atas kalian. Wa kam lillahi 'alaikum min ni'amin wa fadaila. Berapa banyak nikmat Allah kepada kalian. Berapa banyak nikmat dan keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan kepada kalian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia untuk manusia, yang mana sifat umat terbaik tersebut adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ini adalah sifat khairul ummah, sifat umat terbaik, yaitu umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang tentunya ini memberikan motivasi bagi kita untuk bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wal imanu billah. Sehingga kita dengannya, dengan kita berhias dengan sifat-sifat yang mulia ini, kita akan menjadi khairul ummah, menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Al khoslatul ula, mungkin ini kita akan bahas satu poin ini, dan kita akhiri dari kita dengan satu poin ini ya. Al khoslatul ula, poin atau perkara yang pertama ya. Anna khulufa famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Bahwasanya khuluf famis sha'im lebih baik di sisi Allah dari bau misik, bau parfum atau minyak wangi misik. Apa itu al-khuluf? Al-khuluf di sini bidhammil kha, dengan kha yang bidhammah wa fathaha taghayyur raihati al-fam. Ya, bisa dengan kha-nya di dhammah atau di fathah ya. Jadi bisa dibaca dengan dua cara, bidhammil kha au fathah. Bisa dengan khuluf atau khaluf atau khaluf ya, khuluf atau khaluf. Maknanya adalah apa? Taghayyur raihatil fam 'inda khuluwil ma'idati min at-ta'am. Yaitu berubahnya aroma atau bau nafas ketika seseorang itu lambungnya kosong dari makanan dan minuman. Ini makna dari khuluf atau khuluf. Perubahan aroma atau bau mulut ketika lambung seseorang itu kosong dari makanan dan minuman. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang yang shaim, orang-orang yang berpuasa. Lambungnya kosong dari makanan dan minuman, sehingga berubahlah aroma, aroma mulutnya, bau mulutnya. Yang mana tentunya aroma mulutnya menjadi kurang sedap, tapi di sisi Allah, ya, di sisi Allah baunya lebih harum daripada minyak wangi. Kenapa? Wahiyya raihatun mustakraha. Al-khuluf atau khuluf adalah bau yang kurang sedap indan nas, bagi manusia. Lakinnaha indallahi atyabu min raihatil misk. Akan tetapi bau tersebut lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak wangi misik. Kenapa? Li'annaha nasyiatun an ibadatillahi wa ta'ati. Kenapa bau atau aroma bau mulut dari seorang yang sahib lebih baik di sisi Allah daripada minyak wangi misik? Karena dia terlahir dan muncul dari peribadatan kepada Allah dan ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma nasya'a an ibadatihi wa ta'atihi fa huwa mahbubun 'indahu subhanahu. Dan segala sesuatu yang terlahir dan muncul dalam rangka peribadatan kepada Allah dan ketaatan kepadanya, maka hal itu akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'awidu anhu sahibah ma huwa khairun wa afdal wa atyab. Dan Allah akan gantikan hal tersebut ya, sesuatu yang terlahir dan muncul dalam rangka peribadatan kepada Allah tersebut, akan Allah ganti dengan apa yang lebih baik, dengan balasan yang lebih baik, lebih utama dan lebih mulia. Ala tarawna, kemudian al-mu'alif di sini menyebutkan contoh lain ya, di antara perkara-perkara yang zahirnya dibenci oleh manusia namun di sisi Allah lebih baik, lebih mulia, karena hal itu muncul dari ketaatan dan peribadatan kepada Allah. Ala tarawna ila syahid, tidaklah engkau melihat kepada seorang yang syahid, yang meninggal. Alladzi qutila fi sabilillahi yuridu an takuna kalimatullahi al-ulya ya'ti yawmal qiyamati wa jarhuhu yat'ubu daman launuhu launuddam wa rihuhu rihul misk. Sebagaimana contohnya seorang syahid, seorang yang meninggal dalam kondisi syahid berperang di jalan Allah, ketika meninggal mungkin darahnya bercucuran, mengalir, terkena luka sabetan pedang dan semisalnya. Tentunya ketika di dunia baunya seperti bau darah biasa, bau darah yang seperti biasa, amis mungkin ya. Tapi akan tetapi di sisi Allah di hari kiamat nanti, luka yang ada di tubuh seorang syahid akan mengalirkan darah yang warnanya seperti darah, akan tetapi baunya seperti bau minyak wangi misik. Ini balasan bagi seorang syahid, seorang yang mati di jalan Allah. Wa bil hajj yubahillahu al malaikata bi ahli al mauqif fa yaqul, sebagaimana juga dalam hadis disebutkan ketika Allah memuji para hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah ketika haji. Tentunya kondisi orang-orang yang wukuf di Arafah ketika itu acak-acakan, bajunya kusut, rambutnya kusut, bajunya berdebu dan semisalnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman membanggakan mereka di hadapan para malaikat, "Unduru ila ibadi, lihatlah kepada para hambaku." Khitabnya kepada malaikat. Allah berbicara kepada para malaikat, "Unduru, lihatlah kepada para hamba-hambaku. Haula ja'uni syu'tan ghubran." Mereka datang kepadaku, ini ketika hari Arafah, ketika mereka wukuf para hujjaj, syu'tan ghubran, kusut rambutnya dan berdebu badannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Wa innamaka nasya'ab mahbuban ilallahi fi hadal mautin li'annahu nashi'un an ta'atillahi bijdinabi mahzuratil ihram wa tarki at-tarafuh. Kenapa sampai kondisi yang seperti ini dicintai Allah? Rambut yang kusut dan baju yang berdebu kumal dicintai di sisi Allah, karena hal ini muncul dari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang yang kondisinya sedang ihram itu mereka akan menjauhi perkara-perkara yang dilarang ketika ihram dan meninggalkan at-tarafuh, kemewahan-kemewahan yang mungkin mubah dilakukan di luar ihram, namun ketika ihram dilarang. Mereka meninggalkan ini semua karena dalam rangka semata-mata untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.